mencari bekal perjalanan panjang. Hilangkan resah, singkir kegusaran. Bela peradaban, garapkan kemajuan. Berpengetahuan dan berilmu cerdik pandai. Masa merubah segalanya, ilmu jua membentuk bijaksana. Memaju diri mencipta kecemerlangan, melepas diri dari mencari kekuatan. Kita pindah bina kecemerlangan.